Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fil 'azzani wa azzakumullah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembacaan Kitabul Ilm yang dikarang oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita membaca kembali pertanyaan yang ke-96 halaman 139. Su'ila fadilatul syekh ra'ahullahu ta'ala, yani rahimahullah, idha jitahad al-alim fi mas'alatin minal masaili walam yusib walam yusibil hukma as-sahiha fima yuhkam alaih. Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah menjaganya, nam semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, apabila seorang alim berijtihad dalam permasalahan atau dari satu masalah terhadap masalah-masalah yang lain, walam yusib al-hukm as-sahih, ternyata ketika ijtihada berijtihad tidak mencocoki hukum yang sahih, fi ma yuhkam alaih, maka bagaimana hukum terhadapnya? Naam, yang namanya manusia terkadang sudah berusaha untuk mengumpulkan dalil-dalil baik dari kitabullah ataupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW serta aqwal ulama, ketika menyimpulkan suatu masalah, naam terkadang dia keliru. Naam, maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Fajaba fadilatuhu qailan, maka yang mulia menjawab seraya berkata, al-alim idha ijtahada fi mas'alatin minal masail qad yusibu wa qad yukhti'u. Seorang alim apabila dia berijtihad tentang satu masalah dari masalah-masalah yang ada, terkadang dia benar, ya, terkadang dia keliru. Lima sabata min hadis Buraidah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah sabit, ya, telah tetap dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmullah amla. Rawahu Muslim. Apabila Anda mengepung Ahlul Hisnin, orang yang berada di benteng-benteng, maka mereka menginginkan kepadamu agar engkau menghukumi mereka di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah engkau hukumi mereka di atas hukum Allah, akan tetapi hukumilah mereka ya ala hukmik, dari hukummu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau benar mencocoki hukum Allah atau justru tidak mencocokinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berhukum kemudian dia berijtihad, fa'asoba, ternyata ijtihadnya benar, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, dua ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in akhto'a, dan ketika ternyata salah dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Ini seorang yang ijtihad, yang dia sudah bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan melihat dalil-dalil yang ada, yang dia telah ketahui dan pelajari, telah tekuni di dalam kitab Allah dan hadis-hadis yang sahih. Demikian pula pandangan ulama yang lain. Ternyata ketika dia menyimpulkan suatu masalah, ternyata salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa alaihi falnakul, innal mujtahida musibun walau akhto'a, atau walau akhto'u. Dan kepadanya, apakah kita mengatakan bahwa orang yang mujtahid musib, ya, dia tetap mendapatkan pahala atau dianggap benar sekalipun dia salah? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, kila, ada yang mengatakan kullu mujtahid musib, setiap yang berijtihad itu musib, pasti benar, ya, dia benar. Wakila, laisa kullu mujtahidin musiban, dan ada pula yang mengatakan bahwa tidak setiap mujtahid itu benar. Kalau yang pertama, ya, setiap mujtahid benar musib, namun yang kedua, tidak semua mujtahid itu bisa musiban, bisa benar. Wakila, ada pula yang mengatakan kullu mujtahidin musibun fil furu'i dunal usul hadaran min anna suba ahlal bidah fi babil usul. Ada yang mengatakan bahwa seorang mujtahid dia musib, dia benar di dalam perkara furu', perkara cabang, dunal usul, bukan usul, bukan pokok, ya, bukan pondasi. Hadaran, ya, untuk berhati-hati dari membenarkan ahlul bidah dalam masalah babul usul. Ini ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. والصحيح namun yang sahih kata Syekh anna kullu mujtahidin musibun min haitsu ijtihadih. Setiap yang mujtahid itu musib, dia benar. Min haitsu ijtihadih, dilihat dari sisi dia berijtihad. Naam, karena tidak mungkin seseorang ketika berijtihad mengambil yang salah. Mesti ketika dia berijtihad anggapannya bahwa ijtihadnya itu benar. Naam. Amma min haitsu muwafaqatihi lil haqqi fa innahu yukhti'u wa yusib. Adapun ketika dia sudah mengeluarkan ijtihadnya. Naam. Ya. Untuk mencocoki al-haq maka terkadang dia salah namun terkadang dia benar. Naam. Tetapi ketika dia bersungguh-sungguh untuk menentukan suatu perkara maka dia selalu mengambil yang terbaik. Naam, mengambil maslahat yang terbaik. Namun ketika dilihat dari sisi apakah ijtihadnya itu mencocoki al-haq maka di sana ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Wa dulu qauluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fajtahid fa asaba fajtahid fa akhta'a. Maka yang berijtihad fa asaba bisa jadi dia benar. Wajtahid fa akhta'a dan dia berijtihad bisa jadi dia salah. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Fahada wadihun fi taksimil mujtahidina atau mujtahidain ila mukhti'in wa musibin. Maka dengan ini wadih menjadi jelas. Naam, wadih jelas. Yang sering kita dengar dari Ustaz Ahmad Qodim, wadih itu maksudnya jelas. Wadih itu jelas artinya. Di antara kita ada yang tidak mengerti. Wadih artinya jelas. Nah, dari sini wadih ada di sini. Fa hadha wadihun. Maka ini wadih dalam pembagian ya, mujtahidin atau dua yang berijtihad ila mukhti'in wa musibin. Ya, terkadang bisa mukhti', bisa salah, wa musibin dan terkadang bisa benar. Wa dhahirul hadis wan nususi annahu syamilul lil furu'i wal usul. Maka zahir hadis dan nas-nas ini kata Syekh Ibnu Utsaimin mencakup ya dalam masalah ijtihad mencakup usul, mencakup furu' dan usul. Jadi bisa dua-duanya. Bisa dalam masalah furu' cabang atau bisa dalam masalah usul, pondasi-pondasi atau pokok-pokok agama ini. Hai sudallat tilkan nususi ala annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Yang mana menunjukkan hal itu nas-nas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kemampuannya. Naam. Lakin al-khata al-mukhalif li ijma'is salaf. Akan tetapi yang salah, yang keliru ketika dia menyelisihi kesepakatan para salaf. Naam, para ulama terdahulu, para sahabat, naam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khata'un walau kana minal mujtahidin. Maka dia bisa salah sekalipun dia termasuk bagian dari orang-orang berijtihad. Naam. Dia bisa salah ketika menyelisih kesepakatan para salaf sekalipun dia mujtahid. Li'annahu la yumkin ay yakuna musiban wassalaf ghairu musibin. Karena tidaklah mungkin ya seorang mujtahid dia itu benar sementara salaf tidak benar. Mesti mujtahid itu yang salah. Karena para salaf mereka telah bersepakat. Dan tidaklah umat ini bersepakat di atas kesesatan. Sehingga ketika mujtahid itu menyelisihi ya ijma' para salaf, berarti mujtahidnya itu yang salah, sementara ijma' salaf itulah yang sahih. Sawa'un fi ilmil usul awil furu'i, sama saja apakah dalam permasalahan ilmu usul ya, ilmu akidah, ilmu-ilmu pokok, awil furu' atau ilmu al-furu', cabang-cabangnya. Berkata rahimahullah, ala anna syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim angkara taqsim ad-din ila usulin wa furu'in. Bahwa pandangan Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim, keduanya mengingkari pembagian agama kepada usul dan furu'. Mereka mengingkari berdua. Ya, dibagi agama ini dalam dua bagian, yaitu perkara usul, perkara pondasi, ataupun perkara furu', cabang dari pondasi. Wa qala, dan keduanya berkata, inna hadza taqsima muhdatsun ba'da asri sahabah. Bahwa pembagian usul dan furu' ini muhdats, perkara baru. Ya. Perkara baru terjadinya setelah zamannya para sahabat. Ya, membagi-bagi agama, ada usul, ada furu', kata keduanya, ya, ini muhdats yang tidak ada contohnya dari para salaf, para sahabat, terjadi setelah asri sahabat. Walihada najidul qailin, oleh karena ini kita akan menjumpai orang-orang yang mengatakan bihadza taqsim, ya, dengan pembagian ini yulhiquna syai'an min akbari usuliddin bil furu', mereka memasukkan sesuatu ya dari perkara yang terbesar dari usul ini dianggap sebagai bagian dari furu', bagian dari cabang. Mislus salati, seperti salat. Naam. Ada yang menyebutkan salat ini al-furu', cabang. Wa hiya ruknun min arkanil Islam. Salat ini adalah rukun dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari Muslim, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Naam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, naam, membayar zakat, berhaji dan saum Ramadan. Nah, ini bagian dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Namun ada yang menyebutkan bahwa as-shalah min furu'id-din, min furu'il usul. Dia bagian dari usul. Yukhrijuna asya'a fil akidah. Mereka mengeluarkan salat ini ya dari perkara akidah. Naam, ikhtafa fiha salaf, yang padanya berselisih para salaf. Yaqulun, mereka mengatakan, innaha minal furu', bahwa salat itu bagian dari al-furu', cabang. Li'annaha laysat minal akidah, karena salat bukan bagian dari akidah. Walakin far'un min furu'i, akan tetapi dia itu cabang dari cabang-cabang akidah. Wa nahnu naqulu, maka kami akan mengatakan, in aratum bil usul maka akidah fakuludin usul. Jika kalian menginginkan al-usul, itu adalah akidah. Ya, fakulu din usul, maka seluruh agama ini ya namanya usul. Namanya pokok. Li'annal ibadatil maliyata awil badaniyata la yumkin an tata'abbada lillahi biha illa an ta'takida anha masyru'atun. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badaniyah, jasmani, tidaklah mungkin ya engkau bisa beribadah kepada Allah dengannya melainkan engkau meyakini bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan. Ya, jadi ketika kita beramal mengamalkan suatu perkara, ya, sebelum kita mengamalkannya kita sudah meyakini bahwa perkara itu adalah perkara yang disyariatkan. Naam, diperintahkan. Fahadihi akidah sabiqatun alal amal. Maka inilah akidah ya yang mendahuluinya alal amal, kemudian dia beramal. Walau lam ta'taqid dzalik lam yasih ta'budu kalillahi biha. Kalau engkau tidak meyakini ya hal itu, maka tidak akan sah peribadatanmu kepada Allah dengannya. Artinya ketika dia mengamalkan sesuatu, dia sudah meyakini bahwa hal itu disyariatkan. Maka ketika dia mengamalkan, pengamalan di atas keyakinan. Maka bila mana seseorang mengamalkan sesuatu tanpa meyakininya, maka menjadikan tidak akan sah dia beribadah kepada Allah dengannya. Was-sahih, ini lagi Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan, anna babal ijtihadi maftuhun fi ma sumya bil usul awil furu'. Naam. Bahwa pintu-pintu ijtihad maftuhun, itu terbuka. Was-sahih, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan bahwa bab-bab ijtihad, pintu ijtihad itu terbuka. Ya, dalam perkara-perkara yang dinamakan al-usul atau dalam perkara-perkara al-furu', usul ataupun cabangnya. Lakin ma kharaja an manhaj salaf falaysa bimaqbulin mutlaqan. Akan tetapi ma kharaja, tidaklah keluar dari jalannya para salaf. Naam. Falaysa bimaqbulin mutlaqan. Maka ijtihad itu tidak bisa diterima secara mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwa seorang mujtahid kadang salah, kadang benar. Naam. Maka bagi mereka yang melihat dalil-dalil, maka dia harus mengikuti yang benar. Jangan mengikuti pendapat yang sah, yang salah. Nah, bisa dipahami ini ya, yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka, baik dalam masalah usul atau yang dinamakan furu'. Akan tetapi jangan dia keluar dari jalannya, metodenya para salaf. Dan orang ijtihad ya tidak mesti diterima secara mutlak. Naam, ini kadang kalau mencocoki al-haq kita mengikutinya. Naam, kalau dia ya keluar dari al-haq, maka kita pun tidak dibolehkan untuk mengikutinya. Ya, sementara kita telah mengetahui perkara itu. Inilah para ulama ussalaf mengajari kita agar kita tidak boleh taklid. Ya. Taklid buta. Pokoknya apa yang disebutkan fulan salah benar harus diikuti. Tidak, tapi kapan ucapan mereka mencocok kebenaran, maka kita ikuti. Ketika ucapan mereka menyelisih kebenaran, maka kita pun tidak ikut-ikutan dengan ucapannya. Nah, seperti inilah yang disebutkan pula al-imamul madhab, imam syafi'i, al-imam ahmad, Abu Hanifah, imam malik, semua dalam ucapan mereka melarang pengikut-pengikutnya untuk mengambil pendapat-pendapat mereka. Ternyata pendapat-pendapat itu menyelisih kitabullah dan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu perkataan mereka, ya, kalau hadis itu sahih, maka itulah madhab saya. Naam. Kapan kita menjumpai hadis yang sahih, maka itulah madhabnya para imam tersebut. Naam. Nah, seperti ini kita dalam beragama. Mengikuti al-haq, dan al-haq itu pantas untuk diikuti. Dan al-haq itu hanya satu. Ya, tidak berbilang. Naam. Ya, tidak berbilang. Al-haq wahid. Kebenaran itu cuma satu. Maka semua orang berusaha untuk mencari yang satu ini. Ah, kemudian tinggal dilihat dalil-dalilnya. Terus prakteknya bagaimana para salaf. Ya, para ulama ussalaf. Yani para sahabat di dalam menyikapi dalil-dalil yang ada. Yang perlu kita gali dan pelajari. Ikhwat fillah azani wa azakumullah. Pertanyaan yang berikutnya. Ke-97. Su'ila fadilatu syaikh. A'lallah darajatahu fil mahdiyin. Yang mulia, syaikh yang mulia ditanya. Semoga Allah meninggikan derajatnya di dalam al-mahdiyin. Amman yakul bi adam al-ijtihadi wa khuluwi hadal asri minal mujtahidin. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada pintu-pintu ijtihad. Naam. Dan di zaman sekarang ini, ya, tidak ada orang yang di sana berijtihad. Jadi ada yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang berijtihad setelah zaman kita ini, atau di zaman kita ini tidak ada lagi orang yang berijtihad. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fajaba fadilatuhu biqaulihi. Maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, as-sahihu anna babal ijtihadi bakin bidali sunnati kama fi hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka yang sahih, yang benar, bahwa pintu ijtihad bakin tetap ada. Naam, tetap ada dengan dalil sunnah sebagaimana hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahidun. Yang kita sebutkan tadi, apabila seorang hakim berhukum, naam, fajtahada dan dia berijtihad, fa asaba, dan ketika itu asaba benar, maka dia mendapatkan dua ganjaran, dua pahala. Wa in akhta'a, namun jika dia keliru, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan satu pahala. Lidzalik, oleh karena itu, qaulu man yakul, ucapan orang yang mengatakan, bi adamil ijtihadi wa khuluwi hadal asri minal mujtahidin, qaulun du'ifun. Kata Syekh, ya, orang yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi ijtihad, ya, pintu untuk berijtihad, dan kosongnya di zaman ini dari para mujtahidin, ini adalah qaulun du'ifun, ucapan yang lemah. Qaulun du'if. Wa yatarattabu alaihi al-irad anil kitabi wa sunnati ila a'ra'i rijal. Dan ini akan mengakibatkan, ya, padanya al-irad, berpalingnya manusia dari kitabullah dan sunnah, kemudian mereka menuju kepada pendapat-pendapat manusia. Sudah Al-Quran dan sunnah tidak lagi digunakan, tidak lagi dijadikan sebagai patokan mereka dalam beragama, tetapi mereka hanya kembali kepada pendapat-pendapat manusia akhirnya. Kata Syekh saya, tidak apa-apa. Umpamanya bertawasul kepada orang yang yang telah mati. Naam. atau mengatakan bahwa pakai jimat-jimat itu tidak mengapa. Naam. Kan berbahaya. Atau isbal itu kada mengapa kalau tidak sombong. Naam. Akhirnya ya pandangan-pandangan manusia yang diambil. Tidak usah kita beragama terlalu fanatik, biasa-biasa aja. Naam. Jadi orang yang konsekuen dengan bimbingan Nabi itu dianggap fanatik. Padahal dia sudah seperti itu bimbingan Nabi. Naam. Bahkan mereka bisa mencela Islam. Apa itu Islam? Kotor katanya. Pelihara jenggot umpamanya. Risih kata mereka. Jadi kalau kita masuk di perusahaan-perusahaan besar. Naam. Kadang ya yang seperti ini harus dipangkas, harus dihilangkan. Katanya kurang bersih kalau memiliki lihyah. Orang-orang yang mengatakan seperti ini bukan al-Yahud wa Nasara, tetapi muslimin itu sendiri. Bahkan terkadang kalau orang kafir, ya, dia masih menghormati. Apalagi kalau kita tegas, ini sudah keyakinan saya, Pak. Ya, ini yang kami pelajari. Bahwa seperti ini diwajibkan untuk dipelihara. Tetapi justru yang melarang kadang kaum muslimin itu sendiri yang mereka berada di perusahaan itu. Naam, dengan berbagai alasan. Wal'iyadu billah. Naam. Jadi yang dipakai pandangan manusia, pendapat manusia, kemudian kitab dan sunnah disingkirkan. Kalau sudah tidak ada lagi para mujtahidin yang mereka ketika berijtihad ya mengembalikan urusan mereka kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta aqwalus salaf. Wa hadza khata'un, kata Syekh. Yang seperti ini salah. Berpaling dari kitab dan sunnah kemudian mengarah kepada ucapan-ucapan manusia. Atasnya hadza khata'un, ini keliru. Bal wajib ala man tamakkana min akhdhil hukmi wal kitab was sunnah ay akhudha minhuma. Bahkan yang wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari kitab dan sunnah, maka dia mengambil dari keduanya. Ya, jangan justru mengambil pendapat manusia yang bertentangan kitabullah, bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang diambil itu kebanyakan ucapan manusia. Main voting-votingan, siapa yang paling banyak itu yang diterapkan ketetapannya. Naam. Jadi kalau yang memilih hukum Allah satu, yang memilih hukum selain Allah lebih, maka kemudian hari memutuskan hukum Allah itu yang salah. Kemudian pendapat manusia yang banyak tadi yang diambil. Allahul musta'an. Dan ini sudah banyak dilakukan kaum muslimin. Mereka tidak lagi patokannya kitab dan sunnah, tapi pendapat-pendapat manusia atau suara yang terbanyak itulah yang dijadikan sebagai patokan. Lakin likasrati sunan wa tafarruqiha la yanbaghi lil insan ay yuhkam bi syai'in bi mujarri ay yasma hadisan fi hadzal hukmi hatta yasbut. Akan tetapi likasrati sunan, karena banyaknya sunan-sunan, ya, sunnah-sunnah, wa tafriqiha, dan bermacam-macamnya, tidak pantas bagi manusia ya untuk berhukum dengan sesuatu hanya semata-mata dia mendengarkan hadis. Ya, dalam suatu hukum, tetapi sampai yathbut, sampai betul-betul kokoh, ya, terus menyaring, terus membaca, terus mendalami naam dari hadis-hadis yang banyak tadi itu, ya. Karena terkadang satu hadis dengan hadis yang lain bagi mereka yang tidak mengerti kontradiksi, saling bertentangan. Nah, tapi para ulama mereka mengetahui, oh ini hadisnya mungkin ada yang mansukh, atau ini hadisnya dhaif. Nah, atau bisa dua-duanya diamalkan. Satu keadaan diamalkan ini, keadaan yang lain diamalkan yang lain. Nah, ini tentunya ketika mereka ijtihad yang seperti ini mereka sudah mendalaminya. Li'anna hadzal hukma qad yakunu mansukhan au muqayyadan au 'aman wa anta tadunhu bi khilafi dalik. Karena hukum ini terkadang mansukhan, sudah dihapus hukumnya. Sudah dimansukh. Au muqayyadan, atau hukum itu kadang diikat. Atau dikasih syarat tertentu. Muqayyad au aman, atau bisa jadi hukum itu secara umum tidak diterapkan setiap orang. Wa anta tadhunhu bila fi dzalik, sementara Anda menyangkanya, ya, menyelisih itu. Wa amma annakula la nandur fil Qur'an was sunnah li annaka lasta ahlan lil ijtihad. Adapun jika kita mengatakan jangan engkau melihat kepada Al-Quran dan Sunnah, karena engkau, ya, bukan orang yang ahli untuk ijtihad, fahada ghairu sahih, maka ini pun ghairu sahih, tidak benar, tidak sahih. Naam, orang berijtihad, ketika dia berijtihad tentunya yang dilihat, yang diukur adalah kitab Allah dan Sunnah. Naam, setelah dia menimbang, naam, kemudian dia memberikan ijtihadnya kepada yang lain. Thumma innahu ala qawlina anna babal ijtihadi maftuhun. Kemudian sesungguhnya atas ucapan kami bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka, la yajuzu abadan an tahtakira ara'al ulama as-sabiqin. Naam, pintu ijtihad masih terbuka, maka tidak dibolehkan selama-lamanya untuk merendahkan, ya, menghinakan pendapatnya, pendapat para ulama yang terdahulu. Tidak dibolehkan. Naam. Au antanzila man qadrahum, atau merendahkan kedudukan kadar mereka. Li'anna ulaika ta'ibu wajtahidu walaisu maksumin. Karena mereka para ulama, mereka telah susah payah, wajtahidu, dan telah bersungguh-sungguh, dan mereka bukanlah orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Tapi mereka sudah menghabiskan tenaga mereka, pikiran mereka untuk mengumpulkan dalil-dalil. Naam. Faqaunuka taqdahu fihim. Maka sehingga keberadaanmu mencela mereka, merendahkan mereka. Aw ta'khudul masail allati laqaunha ala anha nakata tu'riduha amaman nas, atau Anda mengambil masail-masail yang mereka telah menyampaikannya, naam, lalu ini dijadikan sebagai satu masalah yang dipaparkan di depan manusia, liyaskharu bihim, untuk menghinakan mereka, para ulama yang telah berijtihad tadi. Fahadha aidan la yajuz, ini pula tidak dibolehkan. Naam. Wa idza kanat ghibatul insan adi muharramatun fa kaifa bi ghibati ahli ilm alladziina afnu a'maruhum fi istikhrajil masail min adillatiha. kalau saja menggibai manusia pada umumnya itu diharamkan, maka bagaimana kalau yang digibai itu adalah para ulama, ya ahlul ilm, yang mereka telah menghabiskan umur-umur mereka untuk mengeluarkan masail-masail, masalah-masalah min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Summa ya'ati fi akhir zaman man yakul, kemudian datang di akhir zaman man yakul, ada yang mengatakan in haula'i la ya'rifun, ah mereka ulama terhalu itu tidak tahu, tidak ngerti. Naam. Wa haula'i yafuruduna al-mahal, ya, mereka adalah orang-orang yang mengira-ngira sesuatu yang mustahil. Wa yakuna kada wa kada, para ulama terdahulu itu telah berkata demikian dan demikian, yang intinya dia mencela, ya, para ulama-ulama yang berijtihad. Ma anna halal ilm fi ma yafrudunahu min al masail an naidu qadala yaqsuduna al wuqu, bersamaan dengan itu bahwa ahlul ilmu, ya, terkadang ketika menerapkan atau menyangka minal masail dalam masalah-masalah itu yang mereka telah berijtihad bersungguh-sungguh, naam, nadiroh, itu jarang, ya, tidak memaksudkan ketika mengeluarkan ijtihadnya untuk suatu kesalahan, tidak maksudkan, namun ternyata salah, ya, namanya manusia, dan itu pun nadir, jarang, tidak memaksudkan untuk terjadi. Walakin yaqsuduna tamrin at-talib ala tatbikil masail ala qawaidiha wa usuliha, akan tetapi mereka memaksudkan dengannya untuk melatih para penuntut ilmu, ya, untuk tatbik, menerapkan masail-masail, masalah-masalah kepada kaidah-kaidahnya, wa usulnya dan usul-usulnya. Ya, al-muhim dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Namun, ya, ketika pintu ijtihad terbuka ini, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mencela para ulama terdahulu yang telah berijtihad. Naam. Dia harus dengan penuh adab. Kalau memang ijtihad mereka salah, cukup dia menyebutkan ijtihad ini salah, karena menyelisih dari sahih, selesai. Naam. Tidak usah, ya, menyebutkan perkataan yang lain. Ya, la ya'rifun yafrudunal mahal. Ya. Mereka tidak mengerti atau mengira sesuatu yang mustahil dan seterusnya. Walau misawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naam, dan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.